يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah kita lanjutkan 1000 amalan sunnah sehari semalam. Sunnah-sunnah ketika makan, ya, silakan. Sunnah-sunnah sebelum makan. Tasmiyah, kau membaca bismillah tanpa ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini tasmiyah membaca bismillah tanpa ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim, satu pendapat. Namun pendapat lain di antara Ibnu Taimiyah dibolehkan, bahkan lebih afdal pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak masalah. Jadi mau bawa bismillah silakan, Bismillahirrahmanirrahim juga silakan. B, makan dengan tangan kanan. Cek terlebih dahulu makan makanan yang terdekat atau yang paling mudah dijangkau. Tiga sunnah tersebut dalilnya terdapat dalam satu hadis, yaitu ya gulamu sammillaha waqul yaminika waqul mimma yalik. Wahai anak Adam, wahai anak muda, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dengan yang dengan dan makanlah apa yang ada di dekatmu. B. Membersihkan makanan yang terjatuh kemudian memakannya. Berdasarkan hadis, idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit ma kana biha min adza tsumma liyakul. Ha. Itu tsumma liyakul. Ha. Enggak, tsumma liyakul. Apa? Coba baca lagi. Baca ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit ma kana biha min az min adza tsumma liyakulha. Apabila sesuatu makanan dari salah seorang di antara kalian terjatuh, maka bersihkanlah bagian yang kotor kemudian makanlah. Makan dengan jari, dengan tiga ruas jari. Makan dengan tiga ruas jari. Makan dengan apa? Berdasarkan hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salati asabi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa makan dengan menggunakan tiga ruas jari. Inilah keumuman dari perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itu, yakni makan dengan tiga jari, adalah perbuatan yang lebih utama dilakukan manusia menurut ajaran Islam. Akan tetapi, apabila ada kepentingan lain yang erat kaitannya dengan situasi dan kondisi seperti makanan yang terhidang berkuah, maka tidaklah mengapa tidak menerapkan sunnah ini. Cara duduk ketika makan, yaitu duduk di atas kedua lutut dan punggung kedua telapak tangan atau kacau banget tuh berarti di atas kedua lutut dan punggung kedua telapak kaki atau kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Paham gak itu? Ini kan? Ini? Ya, tapi kita biasanya kalau pakai kursi gak bisa kayak gini kan? Bisa aja sih sebenarnya kalau dipaksa. Di bawah. Harus di bawah normalnya. Dan memang rata-rata di bawah. Biar kena suaranya. Lesehan, angkringan ya. Setiap duduk ini. Sikap duduk ini sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari. Seperti ini, sunnah-sunnah sebelum makan, yang namanya tasmiyah. Tasmiyah bukan sunnah, lebih tepat insya Allah ke wajib. Ya. Makan dengan tangan kanan juga wajib, bukan sunnah. Kemudian makan dengan makanan yang terdekat dan paling mudah dijangkau itu juga wajib asalnya. Ataupun membersihkan makanan yang terjatuh itu sunnah. Jadi ini baca bismillah itu karena syaitan makan sih. Syaitan makan dengan ini. Dengan orang yang tidak membaca bismillah. Jadi wajib. Lebih-lebih di sini kan fi'il amr. Samillah, sami itu fi'il amr. Kul, fi'il amr. Kul. Iya. Dan fi'il amr di sini tidak ada apa yang membuat dia menjadi sunnah. Allah alam. Tapi yang benar insya Allah adalah wajib. Kemudian makan dengan tiga jari. itu sunnah fi'liyah. Nah, makanya lihat riwayatnya, tidak ada perintah, tapi perbuatan Rasul. Dan perbuatan Rasul asalnya tidak wajib. Oke, kalau perbuatan semata, yaitu sunnah fi'liyah, maka tidak wajib percontohnya Rasul. Lalu bagaimana tiga ruas jari kayak gini? Kemudian berpendapat bahwa saya maksud tiga ruas jari berarti pakai sendok, karena pakai sendok tiga kan, ruas jari. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini enggak, bukan dengan sendok, tapi dengan tangan langsung. Ya, insya Allah seperti itu. Oke, sunah-sunah setelah makan. Ya. Dua, sunah-sunah setelah makan. Sedangkan sunah-sunah setelah makan antara lain sebagai berikut. Tak memakan sisa makanan yang terdapat di piring dan menjilati jari-jemari. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar memakan sisa makanan yang terdapat di piring dan agar mereka menjilati jari-jemari setelah menyantap makanan apapun. Demikianlah yang dianjurkan atau disunahkan oleh beliau sebagaimana sabdanya, innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah dari makanan itu yang mengandung berkah. Nah, ini binatang yang baru datang ini mengikuti sunnah. Jari-jari setelah makan kan dijilatin. Iya. Nah, jari jemari, baik jarinya sendiri atau jari orang lain, dijilatin biasa. Dalam Islam nggak masalah. Tapi jari orang lain juga kita sekarang tradisi nggak mungkin ya. Habis makan lagi. Ya. Di rumah istri aja juga gak mungkin kayaknya. Ya kan? Maksudnya bukan gak mungkin, tapi maksudnya kita secara normal kita gak melakukannya. Tapi kalau misalnya jari sendiri jilat, itu sunnah gitu kan. Cuman banyak dari orang menganggap itu jorok, padahal itu bagus padahal. Iya. Yang jorok abis jalan terus nempel ke tempat orang lain. Kalau biasanya di santren abis jila-jila gitu, taruh di sini biar bulunya nambah. Itu kurapan tahun selalu, tahu sekarang masih berlaku. Tapi kayak gitu, bulunya sudah banyak. Bulunya ini gak dalam. Iya gak dalam, tapi di sini aja. Oke, silakan terus kan. B membaca alhamdulillah setelah makan. Anjuran mengucapkan alhamdulillah ini didasarkan pada hadis Rasulullah, innallaha la yarda 'anil 'abdi an yakulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah ridho kepada setiap orang yang makan makanan lalu ia memuji Allah, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah atas makanan tersebut. Nabi berdoa setelah makan dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Jika sunah-sunah tersebut dikumpulkan, yaitu seorang muslim mempraktikannya saat makan, maka terdapat tidak kurang dari 15 sunnah yang didapatkan. Hal ini dengan asumsi apabila seseorang senantiasa makan 3 kali dalam sehari semalam. Itulah yang terjadi pada kebanyakan manusia dan terkadang bertambah lagi jumlah praktik sunnah tersebut apabila terdapat makanan ringan selain yang 3 kali dalam sehari semalam itu. Oke, selain ini, coba kita makan sedikit ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.